Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, kitab yang membahas tentang ringkasan fikih yang ada dalam Islam. Kita telah sampai pada kitabul hajj, masuk pada babun fi mahduratil ihram, bab larangan-larangan dalam ihram. Qala Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, mahduratul ihrami hiya, yang dikatakan larangan-larangan dari ihram adalah al-mukharramatul lati yajibu 'alal muhrimi tajannubuha bisababil ihram, yaitu perkara-perkara yang diharamkan, yang wajib atas orang yang berihram untuk menjauhinya dengan sebab ihram tersebut. Dengan sebab dia telah berihram, maka dia wajib menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ketika dia telah berihram. Wa hadhil mahdhuratu tis'atu asya, larangan-larangan dari orang yang berihram itu ada 9 perkara yang dilarang ketika seseorang telah berihram, telah memakai pakaian ihram. Al-mahdhurul awal, larangan yang pertama adalah halqus sya'ri, memotong rambut. Fayuhramu 'alal muhrimi izalatuhu min jami'i badanihi bila udrin, diharamkan atas orang yang berihram menghilangkan rambut dari seluruh badannya. Rambut bulu ketiak atau bulu kemaluan atau rambut kepala, dari seluruh badannya bila udrin, tanpa ada udzur atau alasan yang dibenarkan secara syar'i. Bihalkin au natfin au qal'in, dengan cara memotong atau meratakan atau mencabut bulu yang ada pada badan tersebut, maka ini diharamkan bagi orang yang telah berihram. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. janganlah kalian memotong rambut-rambut kepala kalian sehingga binatang kurban hadyu tersebut sudah sampai tempat penyembelihannya. Ini termasuk diantara larangan untuk memotong rambut kepala. Dijelaskan oleh Syekh terkait dengan ayat ini, Hafidhullah beliau menjelaskan fanassa ta'ala ala halqir ra'si wa mislahu sya'rul badani wifaqan. Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini adalah tentang memotong rambut kepala, wa mislahu dan yang sepertinya, yang serupa dengannya, yakni sya'rul badan, rambut yang ada di badan seseorang karena ada kesesuaian satu dengan yang lainnya. Apakah rambut kepala atau rambut yang lainnya yang ada di dalam badan tersebut. Li'annau fi ma'nau, karena maknanya sama. Walikhusulit tarafuhi bi'izalatihi, dikarenakan dia akan mendapatkan kesenangan dengan menghilangkan rambut yang ada di kepalanya atau rambut yang ada dari badannya tersebut. Kemudian kata saya, fa inna halqa sya'ri yu'dinu birrafahiyah, karena memotong rambut kepala itu bisa mengantarkan kepada kesenangan. Wa hiya tunafil ihram, dan ini yakni menafikan pada orang yang sedang berikhram atau menafikan ikhram itu sendiri. Kenapa demikian? Li'annal mukhrima yakunu as'asa akbaro, karena orang yang berikhram itu orang yang as'asa akbaro, orang yang kusut rambutnya dan orang yang berdebu rambutnya. Karena berikhram berhari-hari sehingga rambutnya kusut. Nah, walaupun dibolehkan nanti seseorang mencuci rambutnya, mencuci, tapi bukan memotong, yang dilarang memotong, karena Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Orang yang melakukan ihram itu biasanya terlihat, yakni rambutnya kusut, terkadang berdebu, karena dia sedang melakukan ihram untuk menaikkan ibadah haji atau umroh. Fa in kharaja bi ainihi sya'run azalahu wa la fidyatun alaih, maka jika dia mengeluarkan rambut dari matanya, dia menghilangkannya, maka tidak ada fidyah, tidak ada tebusan atasnya. Li'annahu sya'run fi ghairi mahalli, karena rambut yang ada di mata itu adalah rambut yang tidak pada tempatnya. Mungkin seseorang kemasukan rambut di matanya, atau ada rambut yang menghalangi matanya tersebut, dia hilangkan rambut tersebut, maka ini tidak, yakni kena denda, atau tidak termasuk pada larangan yang disebutkan tadi. Karena rambut itu yang ada di mata tersebut, tidak pada tempatnya. Keumuman rambut kan tidak di mata. Walianahu azala mu'adzian, au mu'adzian, karena dia menghilangkan rambut tersebut dikarenakan dia mengganggu. Rambut yang ada di mata tersebut jelas akan mengganggu seseorang kalau tidak dihilangkan. Entah mungkin gatal-gatal atau mungkin sakit di matanya tersebut ketika kena rambut itu. Sehingga seseorang yang menghilangkan rambut yang ada di matanya, maka itu tidak termasuk bagian daripada larangan. Karena itu dia menghilangkan sesuatu yang mengganggu anggota badannya. Ini larangan yang pertama bagi orang yang telah berihram yang harus dijauhi. Tidak boleh dia memotong rambutnya, mencabut rambutnya, atau meratakan rambutnya, atau rambut yang ada pada badannya. Al-Mahduru Sani, larangan yang kedua bagi orang yang sedang berihram adalah taklimul adhafir, yakni memotong kuku-kuku. Ketika dia sudah berihram, berniat berihram dan memakai pakaian ihram, maka tidak boleh lagi dia memotong kukunya. Au qasuha min yadin au rijlin bila udrin, atau dia memotongnya dari tangan atau kaki tanpa ada undur. Dia memotong kuku-kukunya, kuku-kuku tangannya atau kuku-kuku kakinya tanpa udur, maka ini tidak dibolehkan ketika seseorang sedang berihram. Wa in kasara dhufruhu aw fa in kasara dhufruhu fa azalaha aw zala ma'a jildin fala fidyata 'alaihi. Maka jika kemudian ada kukunya yang pecah atau patah, lalu dia menghilangkan kuku tersebut yang kemudian disertai adanya yakni kulit yang menempel pada kuku tersebut, fala fidyata 'alaihi, maka tidak ada tebusan atasnya. Kalau mungkin kena apa kemudian kukunya pecah, kemudian dia ingin menghilangkan kuku tersebut namun ada bagian dari kulit yang menempel pada kuku tersebut, maka ini tidak ada fidyah padanya. Li'annahu zala bitab'iyati li ghairi, karena dia menghilangkan dengan yakni mengikuti sesuatu yang selainnya, menghilangkan kulit tersebut dengan selainnya dari kuku yang patah tersebut. Dan kulit yang mengikuti kuku tersebut la yufradu bihukmin, tidak disendirikan dalam hukum. Hukumnya sama. Hukumnya sama dalam yakni tadi bahwa dia tidak terkena tebusan dikarenakan pecahnya atau patahnya kuku yang ada pada tangan atau kakinya. Bikhilafi ma idza halaqa sya'ruhu likumlin aw sada. Ini berbeda dengan apabila seseorang memotong rambutnya karena banyak kutu. Dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang ternyata karena rambutnya tadi tebal mungkin, kemudian dia dalam keadaan berihram kan rambutnya kusut, berdebu, kemudian mengeluarkan banyak kutu. Apalagi perjalanan dari Madinah ke Mekah, perjalanan yang cukup lama, perjalanan tersebut. Perjalanan, yakni jalan kaki itu bisa ditempuh 80 kilo itu 2 hari 2 malam. 80 kilo. Kalau 450 kilo berarti berapa hari berapa malam? Tambah 5 ya. Ya taruhlah 500 itu ya. Itu udah 10 hari 10 malam atau lebih. 10 hari 10 malam dia melakukan perjalanan kaki. Kalau naik tunggangan mungkin lebih kurang lagi dari itu. Nah, tentunya dia melalui padang pasir. Zaman dulu padang pasir bukan aspalan seperti sekarang. Aspalan seperti sekarang saja orang kalau dia tidak pakai mobil ya tetap akan kena debu yang sangat banyak, dikarenakan seringnya debu itu berterbangan di jalan. Debu padang pasir itu ketika kena pasir itu terkadang menutupi jalanan. Nah itu ketika demikian keadaannya, seseorang yang dia memotong rambut kepalanya karena banyak kutunya atau karena soda, karena sakit kepala, ini berbeda dengan tadi, dengan menghilangkan kuku yang kulit tersebut menempel pada kuku tadi dikarenakan pecah kukunya tersebut sehingga ada sebagian kulit yang menempel pada kukunya. Ini berbeda dengan ini, memotong rambut yang karena banyak kutunya atau karena sakit kepala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196, kelanjutan dari ayat yang pertama tadi, "Faman kana minkum maridun," maka barang siapa di antara kalian yang sakit, "aw bihi adan min ra'si," atau dia mendapatkan gangguan dari kepalanya, fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka dia harus menebus dari perbuatan tersebut berupa puasa atau bersedekah atau berkorban dengan seekor kambing. Wali hadis Ka'ab bin Ujrah, dan berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah Qala, dia mengatakan ka nabi adam mirrosi, aku ditimpa penyakit dari kepalaku. Fahamal tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawa perkaraku tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qammalu yatanasaru ala wajhihi. Sementara yakni kutu-kutu tersebut sampai yakni menyebar hingga ke wajahnya, sampai apa merembet ya, kita bahasa kita itu sampai keluar dari kepala sampai ke wajahnya kutu-kutu tersebut, saking banyaknya itu ya. Maka qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma kuntu ara al-juhdu yablughu bika ma ara. Aku tidak melihat yakni sesuatu yang menimpamu seperti ini. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang menyulitkanmu seperti ini. Yakni rambut kepala yang banyak kutunya hingga sampai kutu tersebut yakni keluar dari kepala dan yakni berjalan di wajahnya dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tajidu syatan, apakah engkau memiliki seekor kambing? Kultula, maka dia mengatakan tidak. Fana jalat, kemudian turunlah ayat fafid yatum min siya min awso dakotin awnusuk, maka tebusannya bagi orang yang demikian, tebusannya bagi orang yang memotong rambutnya dikarenakan banyak kutu atau sakit kepala, dia terkena fidyah. Nah, berbeda dengan kuku tadi yang tercabut dengan kulitnya. Dia harus membayar fidyah, dia berpuasa 3 hari, atau dia melakukan sedekah memberi makan 6 orang miskin, atau dia berkorban dengan seekor kambing. Ini berdasarkan satu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan huwa shaumu salasati ayyamin au it'ami sittati masakin au dhabhi sa'at, muttafaqun alaih. Dia melakukan puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Ini bagi orang yang yakni melakukan pelanggaran sesuatu yang dilarang, walaupun karena ada sesuatu yang dibutuhkan untuk dia memotong rambutnya, dia tetap terkena fidyah. Wadzalika li'annal adza hasala min ghairi sa'ri wa walqamlu, karena gangguan yang didapatkan itu bukan dari rambutnya melainkan dari kutunya tadi, ketika rambutnya kemudian dihabisin kan, yang kemudian kutunya akan hilang semuanya. Cara menghilangkan kutu pada rambut tersebut ya, tentunya dihilangi rambut tersebut hingga kutu tersebut akan hilang. Ini terkait dengan rambut tadi keluar ya, keluar sedikit pembahasan tersebut, karena ini akan membedakan antara larangan yang kedua ini, yakni memotong kuku-kuku atau tadi kukunya yang patah kemudian dia ambil bersama kulit yang menempel pada kuku tersebut, ini tidak terkena fidya. Sementara kalau rambut yang banyak kutunya atau karena sakit harus dia potong, maka ini terkena fidya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, wa yubahu lil muhrimi ghuslu sya'rihi bi sidrin wa nahwihi, boleh bagi orang yang sedang berihram dia yakni membersihkan rambutnya, membersihkan rambutnya atau mencuci rambutnya dengan daun bidara atau selainya. Dia cuci rambutnya dengan daun bidara atau selainya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang yakni sedang berihram dia boleh mencuci rambutnya dengan daun bidara. disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anhu darinya sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ghasala ra'sahu wa huwa muhrim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci rambut kepalanya dalam keadaan beliau sedang berihram. Tsumma harraka ra'sahu biyadi, kemudian beliau menggerak-gerakkan kepalanya, menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima wa adbara, dan memajukan keduanya atau memundurkan. Memajukan keduanya dalam menggerakkan rambut kepala tersebut atau memundurkan keduanya. Ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya seseorang yang sedang berihram untuk mencuci rambut kepalanya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, lahu ayyaktasila minal janabati bil ittifaq, yakni idah talama, seseorang yang bermimpi ketika dia sedang berihram, maka dia wajib mandi, wajib mandi janabah. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wahuwa muhrim. Terkadang seseorang mungkin tertidur, capek, kemudian bermimpi atau tidak, kemudian dia keluar mani misalnya, ikhtilam, bermimpi, keluar mani, maka ini harus mandi. Dia mandi dari janabah tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa kadza li ghairil janabah, begitu pula untuk selain janabah pun dipulihkan bagi orang yang sedang berihram untuk mandi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, larangan yang ketiga untuk orang yang sedang berihram adalah taghtiyatur ra'si adz-dzakar. Seorang laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya, memakai tutup kepala ketika sedang berihram atau menutupi kepalanya. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an labsil imam amaimi wal baronisi. Karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sedang berihram untuk memakai imamah dan yakni baju yang ada tutup kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal demikian. Ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu muttasilin mulamisin yuradu li satri ra'si kal ama kal imamati wal qab'i wat taqiyati wa ghairiha mamnu'un bil ittifaq. Kata Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, semua yang melekat atau yang menyentuh pada bagian kepala yang dikehendaki untuk dia gunakan menutup kepala, yang dia inginkan dari sesuatu tersebut untuk menutup kepala seperti imamah atau topi yang besar atau kain yang dia gunakan untuk menutup kepala, maka ini dan selainnya, maka ini dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Sepakatan para ulama melarang, yakni seorang yang sedang berihram menutup kepalanya dengan imamah ataupun kain ataupun dengan topi. Intaha, ini perkataan Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Wasawa'un kanal gita'u mu'tadan ka'imamati awla kakirtosin wa dinin wa hanain wa asobatin. Sama saja apakah penutup kepala tersebut adalah penutup yang biasa dipakai oleh seseorang, pakai topi, pakai kain atau pakai imamah, itu kan biasa dipakai seseorang untuk menutup kepalanya. Atau yang tidak biasa dipakai oleh seseorang, yang menempel pada kepala tersebut, misal pakai kertas, pakai kardus misalnya, sobekan kardus dia gunakan untuk menutupi kepala. Ini tidak boleh. Ketika seseorang sudah berihram, dia membawa kardus untuk menutupi kepalanya. atau memakai tanah yang digunakan untuk menutup kepala, atau memakai hina, apa ini hina, yakni celak itu ya, atau asobah, pembalut yang digunakan untuk menutupi kepala. Nah ini tidak dibolehkan. Nah, yang melekat kepada kepala ya, yang nempel pada kepala. Adapun orang pakai payung yang tidak melekat, ini dibolehkan. Nah, pakai payung untuk melindungi dari panas. Nah, bahkan yakni di saat musim haji itu di saat musim haji tersebut banyak yang orang-orang yang justru dia istilahnya apa ya? Untuk sponsor itu dia menyebar payung. Nah, sponsor dari yang mempunyai kartu, nah, perusahaan kartu tersebut, dia mengeluarkan payung seperti Mubaili yang seperti itu ya. Payung Mubaili atau siapa lagi di sana itu. Itu dikeluarkan khusus payung, dan orang mau ngambil berapa kalau kuat itu bisa payung disebar. Tapi kita mau apa? Mau bawa diri sendiri aja capek, cukup bawa satu cukup lah. Nah, mau bawa banyak-banyak enggak sanggup kita tenaganya. Mungkin dua atau tiga mungkin masih sanggup, tapi kalau banyak sampai seperti itu disebar payung ketika itu. Ini dibolehkan untuk melindungi dari panas matahari sesuatu yang tidak melekat pada kepala tersebut. Jadi kalau digunakan untuk yang melekat, pembalut, kemudian yang lainnya tadi, maka tidak dibolehkan seorang yang sedang berihram memakai penutup kepala. Walahu ayyastadilla bihimatin aw sajaratin aw baitin. Boleh bagi orang yang sedang berihram dia berteduh di kemah. Aw sajarah atau berteduh di pohon atau di rumah. Mungkin karena panasnya yang luar biasa butuh kita untuk berteduh menghilangkan panas, maka dibolehkan. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duribat lahu himatun fanazala biha. Beliau berteduh di tenda yang dibikinkan oleh para sahabat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau singgah di tenda tersebut dalam keadaan beliau sedang berihram. Ini menunjukkan bolehnya seseorang berteduh di bawah tenda atau pohon atau rumah. Begitu pula kata Syaikh Saleh Fauzan Hafidzullah, ya wa kadza yajuzu lil muhrim al istidlalu bisyamsiyah indal hajah. Begitu pula boleh bagi orang yang sedang berihram untuk dia yakni berteduh dengan kacamata, dengan menggunakan kacamata untuk menghindari yakni sinar matahari yang menyilaukan mata tersebut bagi kacamata. Ketika dibutuhkan, ketika dia punya kebutuhan ya, mungkin matanya bisa sakit dan sebagainya atau bagaimana, yang jelas dia butuh untuk melindungi matanya karena panasnya materi tersebut, maka ini dibolehkan. Wa yajuzu lahu rukubu sayyara al-maskufa. Boleh pula dia naik mobil yang beratap. Naik mobil yang beratap. Dikarenakan di sana ada keyakinan tidak boleh naik mobil yang beratap, sehingga mobilnya itu terbuka. Mobil bis tapi terbuka. Oh, ta'ala alam diantaranya adalah keyakinan orang Syiah. Dengan memakai mobil yang terbuka tersebut, mobil bis tapi terbuka atasnya, keyakinan mungkin tidak boleh menutupi kepalanya itu tadi. Ini tidak benar keyakinan seperti itu. Yang benar adalah boleh seseorang naik mobil yang ada atapnya, bis-bis yang beratap tersebut. Nah, orang-orang berihram ketika mereka bertolak dari Mina untuk menuju ke Arafah, mereka semuanya naik bis ya. Mereka semuanya naik bis menuju ke Arafah. Bisnya tertutup di atasnya. Ada juga bis yang terbuka tadi itu. Begitu pula wa yajuzu lahu ay yahmila ala ra'si mata'an la yaqsudu bihi taghtiyah. Boleh pula seseorang memanggul barang di atas kepalanya yang dia tidak berniat untuk menutupi kepala. Nah, karena sebagian orang itu kan memanggul pakai kepala kan seperti itu. Nah, lebih ringan pakai kepalanya seperti itu, dia panggul di atas kepalanya. Bukan berniat untuk menutupi kepalanya. Dia bawa barang yang banyak mungkin. Di antara barang tersebut dia pakai untuk membawa di atas kepalanya. Orang-orang India atau Pakistan tuh terbiasa dia taruh di kepalanya barang itu ya. Kemudian dia berjalan. Nah, ini dibolehkan. Dengan tujuan tadi, dengan niat dia tidak berniat untuk menutup kepalanya dengan barang bawaannya itu tadi. Karena tidak boleh kalau ada niat seperti itu. Tidak boleh larangan seorang yang sedang berihram menutupi kepalanya. Namun dibolehkan dengan beberapa perkara tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang keempat yang dilarang bagi orang yang sedang berihram. Labasul dzakaril mahita ala badanihi au ba'dihi min qamisin au imamatin au sarawila. Seorang laki-laki tidak boleh dia memakai pakaian yang berjahit pada badannya atau sebagian daripada badannya. Min komisin berupa komis, bagian kamisnya, atau memakai imamah, atau memakai sirwal, celana yang berjahit. Tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Wa ma'umila ala qadril adwi, atau pakaian yang memang dibuat untuk ukuran badan-badan kita. Lengan, ada lengan, ada kaki, ada yakni badan, bau badan dan sebagainya. Ya, seperti baju demikian. Atau yang dibuat khusus untuk ukuran anggota badan kita, kal khufaini, seperti khuf misalnya. Khuf yang menutupi dua mata kaki. Wal khufazain, atau memakai dua sapu apa kaos tangan. Wal jawarib, atau memakai kaos kaki. Lima fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mayal basul muhrim, apa yang dipakai oleh seorang yang berihram. Maka beliau menjawab, la yal basul qamis, jangan kau memakai gamis, baju panjang. Walal imamah, jangan memakai imamah. Walal baronis, jangan memakai baju yang yakni ada tutup kepalanya. Kayak mantel seperti itu ya. Baju tapi ada tutup kepalanya. Seperti sekarang kan ada jubah yang gitu ya. Ada tutup kepalanya. Nah, itu tidak boleh dipakai ketika ihram. Wala sarawil, begitu pula sirwal-sirwal yang berjahit. Wala sauban masahu warsun wala ja'faron. Dan tidak pula pakaian yang yakni apa ini dikasih minyak zafaron. Wala khufain, dan tidak pula dua khuf. Tidak boleh pakai dua khuf. Khuf yakni sepatu kulit yang biasa dipakai ya, yang tinggi yang menutupi mata kaki, ini tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan perkara ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha al-muhrima ayyal bisal qamisa wal baronisa wasarawila wal khuffa wal imamata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sedang berihram untuk memakai gamis, memakai baronis, baju yang mempunyai tutup kepala, memakai sirwal, memakai khuf, dan memakai imamah. Wa nahahum an yaqtu ra'sal muhrim ba'dal maut. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang yakni menutup kepala orang yang sedang berihram setelah meninggal. Ketika dia sedang berihram, dia meninggal dunia, maka tidak boleh dia ketika dimakamkan ditutup kepalanya, karena dia dalam keadaan sedang berihram. Dia dikuburkan dengan pakaian ihramnya tersebut tanpa ditutup kepalanya. Sebagai syahid nanti di sisi Allah SWT bahwa dia sedang yakni menjalankan ibadah haji. Wa amara man akhrama fi jubbatin ayyan zi'aha anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang yang sedang berihram untuk melepas jubahnya, melepas bagian jubah darinya. Fama kana min hadzal jins, dan apa saja yang sejenis dengan jubah ini tadi. Wa ya dari atun fi makna manahan anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan celah, celah yang menunjukkan makna daripada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celah yang bisa mengantarkan kepada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah dan lain sebagainya. Famaka nafi manal qamis, begitu pula apa yang semana dengan gamis, bahwa misluhu yang juga serupa dengan gamis, walaisa lahu ayyal basal qamis bikum wala bighairikum. Tidak boleh bagi seseorang untuk memakai gamis yang di berlengan ataupun yang tidak mempunyai lengan. Gamis yang berlengan panjang seperti ini atau yang tidak ada lengannya, tetap tidak dibolehkan. Wasawaun adkhala yadai alam lam yudhilu, sama saja apakah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan tersebut atau tidak memasukkannya. Wasawaun kana saliman aw makhruqan, sama saja gamis tersebut dia gamis yang masih utuh atau gamis yang sudah terbakar sebagiannya. Ini tidak boleh dipakai. Wa kadza lika la yalbasul jubbah walal aba alladhi yadkhulu fihi yadayhi, tidak boleh pula dia memakai jubah atau memakai toga yang dia masukkan padanya kedua tangannya. Selesai perkataan Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah. Yang jelas makna ucapan para fuqaha la yalbasul mahita, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, yakni al-mahito makana minal libas ala qadril adwi, yakni pakaian yang berjahit itu adalah pakaian yang dibentuk sesuai dengan anggota tubuhnya. Seperti ini di lengan, sesuai dengan anggota tubuhnya ada lengan, dijahit seperti ini. Ini sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk orang yang sedang berihram. Begitu pula dia tidak memakai pakaian yang sesama dengan apa yang dikatakan sarawil, sirwal, ketiban misalnya wanahwi, tiban termasuk celana panjang seperti itu, ini juga tidak diperbolehkan. Sirwal celana yang agak longgar, yang berjahit, semuanya yang berjahit tersebut dilarang dipakai oleh orang yang sedang berihram. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza lam yajid al-muhrimu na'lain, jika seorang yang sedang berihram dia tidak mendapati dua sandalnya, dia tidak dapat sandal misalnya, la bisa khufain, dia dibolehkan memakai khuf yang tadinya asalnya tidak dibolehkan. Asalnya tadi memakai khuf tidak bolehkan, tapi kalau dia tidak punya sandal, tiba-tiba mungkin sandalnya putus atau bagaimana di jalan, kemudian harus telanjang kaki, maka dia boleh memakai khuf. Aulam yajid izaron, atau dia tidak mendapati izar, pakaian yakni ihram yang disarungkan itu, la bisa sarawil, dia juga boleh memakai sirwal. Kalau memang dia tidak dapati, dia dapati pakaian ihram berupa sarung tadi, maka dia boleh pakai sirwal. Illa ayyajidahu, sampai dia mendapatinya. Kalau dia nanti ketemu lagi ada di toko misalnya dia bisa beli itu, maka dia harus mengganti sirwalnya dengan sarungnya tadi, dengan pakaian ihramnya tadi. Wa idza wajada izaron, kalau dia kemudian mendapati sarung untuk dia gunakan ihram, naza'a sarawil, maka dia melepas sirwannya, wala bisal izar, lalu dia memakai sarung tersebut. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi Arafatin fi labsi sarawil liman lam yajid izaron, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan bagi orang yang tidak mendapati sarung, pakaian ihram yang disarungkan seperti itu, untuk memakai sirwal. Bagi orang yang tidak mendapati pakaian ihram yang disarungkan tersebut untuk memakai sirwal. Ini bagi laki-laki. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, bagi wanita sekarang, adapun untuk wanita, kalau untuk laki-laki tadi pakaian yang berjahit semuanya tidak dibolehkan. Dia hanya pakai pakaian yang itu tadi, pakaian ihram. Wa ammal mar'atu fatalbasu minasyab masa'at halal ihram. Adapun wanita, maka dia memakai pakaian apa saja yang diinginkan ketika dia berihram. Lihaja dia ila sitri, karena kebutuhan dia adalah untuk menutup anggota tubuhnya. Nah, tentu pakaian yang terbaik adalah pakaian yang menutup anggota tubuhnya atau menutup auratnya semuanya. Illa annaha la talbasul burku, melainkan dia tidak boleh memakai burku. Burku itu adalah pakaian yang dikatakan libasun tughaddi bihil mar'atu wajaha, pakaian yang bisa yang digunakan wanita untuk menutupi wajahnya. Itu namanya burku. Yang pada pakaian tersebut ada nukbani, ada dua lubang di atas dua matanya. Nah, seperti cadar, seperti itulah ya. Yang ada dua lubang di dua matanya itu namanya burku. Maka wanita yang sedang berihram dia tidak boleh pakai burku. Pakaian yang menutup yakni wajahnya dan ada dua lubang di kedua matanya. Fala talbasuhu al-mukhrimah wa tughaddi wajhaha bighairihi minal khimar wal jilbab. Maka dia tidak boleh memakai pakaian yang menutupi wajahnya tersebut. Dia boleh menutup wajahnya dengan selain burku tadi. Dia menutup wajahnya dengan khimar. Khi pakai kho. Kalau khimar pakai ha itu adalah keledai. Kalau pakai kho itu adalah kerudung. Kerudung besar yang dipakai dia digunakan untuk menutup wajahnya. Ini dibolehkan. Khi pakai kho, khimar itu adalah kerudung. Atau jilbab yang dia pakai. Jilbab yang dia pakai digunakan untuk menutupi wajahnya. Wala talbasu kuffazaini ala kafaih. Dia seorang wanita yang sedang berihram, dia tidak boleh memakai dua kaos tangan. Tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh menutupi wajahnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqib al-mar'atu wa la talbas qafazain." Wanita tidak boleh memakai niqab, penutup wajah, dan tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak boleh memakai kaos tangan. Rawahu al-Bukhari dan yang selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini terkait dengan wanita. Dia boleh memakai pakaian apa saja, yang jelas kebutuhan dia adalah untuk menutup aurat dia. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan nahyuhu an tantaqiba al-mar'atu wa talbasal qufazain dalilun ala anna wajhaha kabadanir rajuli la karosi. Bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita itu tidak memakai niqab, penutup wajah, dan tidak pula memakai dua kaos tangan menunjukkan bahwa wajahnya itu seperti badan laki-laki. La karosi, tidak seperti kepalanya. Kalau seperti kepalanya, maka tidak boleh ditutup. Kalau seperti kepalanya, tidak boleh ditutup. Fayuhramu alaihi, maka diharamkan atas wanita tersebut padanya. Yaitu dia meletakkan sesuatu yang menutupi wajahnya. Meletakkan kain yang seukuran dengan wajahnya seperti niqab, ya cadar seperti itu, wal burku, dan seperti burku. Pakaian yang menutupi wajahnya yang ada lubang, dua lubang yang ada pada kedua matanya. La ala adami sitrihi bil mikna'ati wal jilbabi wa nahwiyah. Tidak mengapa jika wanita itu dia menutupi dengan mukena, dengan kerudungnya atau dengan jilbabnya. Kalau dengan jilbabnya ya, tidak seperti kain cadar secara langsung seperti itu, maka dibolehkan. Nah, berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sedangkan kaitannya dengan dua kaos tangan, wal qafazani, itu adalah sesuatu yang syai'un yu'malu lidaini yudhilani fihi yasturuhuma minal bardi. Dua kaos tangan itu adalah sesuatu yang dibuat untuk kedua tangan, yang dimasukkan di dalamnya dalam rangka untuk menutupinya dari hawa dingin. Dua kaos tangan itu seperti itu, berfungsi juga untuk menutupi dari hawa dingin, melindungi dari hawa dingin. Wa tughatti wajha anir rijal wujuban bighairil burqu. Seseorang wanita dia menutupi wajahnya dari laki-laki yang ajnabi, itu merupakan suatu yang wajib bagi dia. Dengan selain burqu, dengan selain pakaian yang tadi yang menutupi wajahnya yang ada dua lubang dalam pada dua matanya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu muhrimatun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa para pengendara dari laki-laki itu mereka yakni melewati kami sementara kami dalam keadaan berihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hadawna, ketika mereka para pengendara itu tadi sejajar dengan kami, saddalat ihdana jilbabaha ala wajhiha, maka salah seorang kami menutupkan, menjulurkan jilbabnya ke wajahnya untuk menutupi dari pandangan laki-laki tersebut. Fa idza jawazuna, ketika mereka sudah melewati kami, kasyafnahu, maka kami pun membukanya. Namun dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairihima dan yang selainnya, hadis yang disebutkan oleh Syekh, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dha'afu Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Didhaifkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Namun demikian tetap kewajiban seseorang menutup wajahnya dari laki-laki yang asing tetap ada. Berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Berdasarkan hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Bagaimana firman Allah SWT, wa idza sa'altumuhunna mi wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna mi wara'i hijab. Jika engkau meminta kebutuhan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Menunjukkan bahwasanya wanita itu berhijab di yakni pada laki-laki yang bukan mahramnya atau yang ajnabi, asing bagi dia. Kemudian perkara yang penting lagi bagi kita, tidak wala yadurru masal masdul basarata wajhiha. Tidak mengapa ketika seseorang menjulurkan kainnya itu menyentuh kulit wajahnya. Seperti tadi memakai khimar kerudung, memakai kerudung untuk menutupi wajahnya sampai menyentuh kulit wajahnya. Ini tidak mengapa. Li'anna innama muni'at minal burku' wa niqab. Karena yang dilarang bagi wanita tersebut itu memakai burku' dan niqab fakot. Memakai burku' tadi apa ya, penutup wajah yang ada dua lubangnya atau memakai cadar seperti itu. Itu yang dilarang. La min sitril wajhi biwirid. Bukan menutup wajah dengan selainnya. Walaupun harus yakni menyentuh yakni kulit wajahnya, maka itu tidak mengapa. Karena yang dilarang ya memakai cadar, niqab atau memakai burku tadi. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa wanita itu la tukalliful mar'ah an tujafiya sitrataha anil wajhi la bi'audin wala biyadiha wala bighairi dhalik. tidak dibebankan bagi wanita untuk menjauhkan tutup wajahnya itu dengan apa? Dengan oud, dengan dahan, dengan ranting atau dahan, atau dengan tangannya, dan tidak pula dengan selainya. Ada sebagian yang yakni memakai apa itu kayak sejenis topi itu ya, agar supaya penutupnya itu tidak menyentuh wajahnya. Oh, ta'ala alam apa itu yang dimaksudkan pakai itu ya. Namun tidak mengapa, tidak perlu sosok wanita itu membebani diri untuk kemudian dia menjauhkan seperti itu. Ini kan beban ya. Dia menutupi wajahnya tapi tidak menempel, tapi cuma dijauhkan seperti ini. Ini beban. Atau dia memakai kayu untuk penutup wajahnya tersebut dengan memakai kayu. Ini termasuk membebani diri. Nah, ini tidak benar seperti itu. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam sawwa baina wajhiha wa yataiha wa kilahuma ka badani rajuli la ka rosi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara wajahnya dan kedua tangannya, dan keduanya itu seperti badan seorang laki-laki, tidak seperti kepala seorang laki-laki. Nah, seperti kepalanya maka tidak boleh ditutupi. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yasdulna ala wujuhinna min ghairi mura'atil mujafa. Sementara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menutupi wajah-wajah mereka tanpa harus menjauhkan kain tersebut dari kulit wajah mereka, tidak demikian, tetap ditutupkan seperti itu tanpa ada keterangan bahwa mereka menjauhkan wajah-wajah mereka dari penutup tersebut. Sehingga Syekhul Islam Taimiyah mengatakan yajuzulaha taktiyatu wajiha bimulasikin kholan nikob wal burku intaha. Boleh bagi wanita untuk menutup wajahnya dengan menempelkan seperti itu, selain daripada nikob dan burku, selain daripada cadar tadi, nikob yang menutupi wajahnya atau burku, kain yang menutupi wajahnya yang ada dua lubangnya tadi. Ini terkait dengan larangan yang yakni yang keempat ya. Larangan yang keempat terkhusus pada pakaian yang dipakai oleh para wanita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan yakni larangan-larangan bagi orang yang sedang berihram. Tadi ada berapa? Ada 9 perkara. Ada 9 perkara, baru kita baca 4 perkara yang dilarang. Masih ada 5 perkara lagi yang belum kita baca. InsyaAllah kita baca pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cuma sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.